الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة باب الطب والسواك يوم الجمعة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد أن مالك بن أنس فيما قرى عليه أن سمي مولى أبي بكر أن أبي صالح السماني أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan hadis kita dari bab tayyib wassiwak yaumal jum'ah, berharum-haruman dan bersiwak pada hari Jumat, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat mandi junub. Summa raha, kemudian dia berangkat pagi-pagi. Faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkorban mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, korbannya itu seekor unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing yang bagus. Wa man raha fis sa'ati ar-rabi'ah, fa ka'annama qarraba dajajatan, siapa berangkat pada waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. وَمَنْ رَحَ فِي السَّعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَ قَرْبَ بَيْضَهِ, siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. فَإِذَا خَرْجَ الْإِمَامِ, apabila imam keluar, حَدْرَةِ الْمَلَيْكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ, para malaikat hadir untuk mendengar khutbah. Imam Nawawi dia mengatakan, man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah, junub. Maknanya, ghuslan ka ghuslil janabati fis sifat. Maknanya, mandi seperti mandi junub di dalam tata cara. Hadha huwal masyhur fi tafsirihi. Ini adalah yang masyhur di dalam penafsirannya. وقال بعض أحسابنا في كتب فقه sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan di dalam kitab-kitab fikih al-muradu ghuslul janabati haqiqatan. Maksud dari ini adalah mandi junub yang sebenarnya. Qalu wa yustahabbu lahu muwaqa'atu zawjatihi liyakuna aghaddu lilbasar wa ahsana linafs lu askana linafsihi. Maka mereka mengatakan dianjurkan dia mendatangi istrinya karena hal itu akan lebih menundukkan pandangannya dan lebih menenteramkan jiwanya. Wa hadha dha'ifun wa batilun. Ini adalah dha'if dan batil. Was-shawab ma qaddamnah, yang benar apa yang telah kita sebutkan di atas. Maka dari keterangan Imam Nawawi ini belum jelas kita enggak ada dikatakan hari Jumat, malam sunnah. Ya. Tidak ada yang mengkhususkan. Qauluhu thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan. وَمَنْ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةَ. المراد بالرواح راح يروه رواح, yaitu maknanya adalah الذهاب أول النهار, berangkat di awal siang, yakni pagi-pagi. وفي المسألة خلاف مشهور, di dalam permasalahan ini terdapat perbedaan yang telah terkenal. مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Malik, pendapat Imam Malik dan kebanyakan dari pengikut-pengikutnya, kemudian Qadhi Husain, kemudian Imam Haramain dari mazhab Syafi'i, maksud dari waktu-waktu tadi, saat, maksud di sini adalah dhatun latifah. Dia adalah sesaat, yakni yang latifah, yang sedikit setelah zawal syams, setelah tergelincirnya matahari. Warrawah indahum ba'da zawal. Makna rawah bagi mereka itu pergi pagi, si awal-awal siang, maksud mereka setelah tergincir matahari. Wadda'u anna hadha ma'nahu fil lughah. Mereka mendakwakan itulah maknanya dalam bahasa Arab. Wa madhhab Syafi'i wa jamaahir ashabihi Ibn Habib al-Maliki wa jamaahir ulama استحباب التبكير إليها أول النهار. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas pengikutnya serta Ibn Habib al-Maliki, Ibn Habib dari orang Maliki ya, dan mayoritas ulama, maknanya adalah istihbab at-tabkir ilaiha awwalana, anjuran untuk berpagi-pagi, anjuran untuk bergegas di awal siang, yaitu dari pagi-pagi. maknanya berarti paling kalau semakin pagi itu semakin bagus. Was-sa'atu 'indahum min awwal an-nahar. Maksud waktu-waktu tadi, waktu pertama, kedua sampai kelima, maksud dari awal siang. Ya, ini maksud awal siang adalah pagi-pagi, betul. War-rawah yakunu awwal an-nahar wa akhirih. Rawah itu mulai dari awal siang sampai akhir siang. Itu bisa dikatakan raha. Qala Azhari lughatul Arab rawah adh-dhahab. Azhari mengatakan bahasa Arab rawah itu adalah pergi. Makanya kalau bahasa Arab itu ruh, ruh. Ya, ruh, pergi. Yani sawan kana awal an-nahar aw akhirih aw akhirahu. Baik itu awal siang atau akhir siang, sore, pagi atau sore, bisa juga dipakat kata-kata rah. Aw fil lail, atau pada malam hari. Juga bisa dikatakan. Wahada huwa sawab alladhi yaqtadihi al-hadith. Inilah yang benar yang dituntut oleh hadis. Kalau kita lihat dari redaksi hadis, ya makna raha itu adalah berangkat pagi-pagi. Karena ada jamnya juga. Wal makna, ya, dan ini juga yang dituntut oleh makna hadis. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, annal malaikata taktubu man jaa fi as-sa'ati al-ula. Karena malaikat, karena Nabi memberitahukan bahwa malaikat, para malaikat menulis orang yang datang pada awal waktu. Pada waktu yang pertama. Jadi dibagi waktu-waktu tadi. Wa huwa kal muhdi badanah. Dia seakan-akan orang yang memberikan kurban unta. Wa man jaa fi as-sa'ati tsaniyah tsumma tsalitsah tsumma ar-rabi'ah tsumma al-khamisah. Kemudian siapa yang datang waktu yang ketiga, waktu yang keempat, waktu yang kelima. Wa fi riwayat an-Nasa'i, dan riwayat an-Nasa'i ada lagi as-sadisah, waktu yang ke-6. Fa idza kharaja al-imam tawaw as-suhuf. Apabila imam sudah datang, lembaran catatannya tadi ditutup. Ya, dilipat. Wa lam yaktubu ba'da dzalika ahadan. Setelah itu tidak ada lagi yang ditulis seorang pun yang, ini orang-orang yang terlambat, itu enggak masuk catatan imam. Catatan malaikat. Ya. Kalau sudah datang, khatib sudah naik di atas mimbar, itu absensinya sudah ditutup oleh malaikat. Tidak ada lagi tercatat. Kalau enggak tercatat berarti dia tidak dapat, ya, pahala sebagaimana disebutkan tadi. Maka kalau kena itu, hendaklah bergegas sebelum datangnya atau keluarnya imam. Dan ini menunjukkan juga bahwa kataan imam ini menunjukkan bahwa yang khatib itu adalah imam. Imam itulah yang khatib. Tidak bisa dipisahkan antara khatib dengan imam. Wa ma'lumun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila jum'ati muttasilan bizawal. Dan diketahui bahwasanya Nabi beliau keluar untuk Jumat nyambung dengan masa zawal. Jadilah tergelincir matahari, Nabi keluar. Karena sudah masuk waktu. Wa huwa ba'da infisal as-sadisah. Dan itu adalah setelah berpisahnya dari waktu yang keenam. Fadala ala annahu la syai'in minal hadi wal fadila liman ja'a ba'da az-zawaj. Ini menunjukkan bahwa orang yang datang setelah zawal dia tidak mendapatkan keutamaan dan dia tidak mendapatkan semacam kurban. Tidak ada keutamaannya. Wa li'anna dhikra sa'at innama kana lil hadhi fit tabkiri ilayha. Dan disebabkan menyebutkan jam-jam tadi atau waktu-waktu tadi, masa-masa tadi hanyalah tujuannya untuk memberikan motivasi untuk bergegas datang ke Jumat. Ya, sehingga berbeda kita datang pada waktu yang pertama atau waktu yang kelima. Kalau kita tahu tadi waktu pertama adalah unta, waktu kedua adalah sapi, waktu ketiga kambing, yang keempat ayam, kelima telur. Nah, kita mau pengen dapat nilai telur atau kita mau dapat nilai unta. Ya. Wa targhib fi fadilati sabaq. Dan motivasi untuk mendapatkan keutamaan yang terdahulu. Wa tahsil safil awal wa intidariha, untuk mendapatkan saf yang pertama kemudian menunggu salat, wal ishtighal bit tanafful wa dzikr wa nahwihi, dan menyibukkan diri dengan salat sunat dan yang lainnya dan zikir dan semacamnya. Jadi apa yang dilakukan pertama, ya, jam-jam tadi itu adalah memberi motivasi kepada kita. Kita mau jam berapa nih? Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Oh, kalau seandainya saya jam pertama datang, apa yang saya kerjakan? Yang pertama, banyak keutamaan ketika kita di jam pertama. Yang pertama, kita dapat saf yang pertama. Nilai saf pertama sangat tinggi. Sehingga para sahabat, kalau seandainya dia tidak dapat tempat di saf pertama itu, kecuali harus diundi, maka dia akan undi. Lawa ya'lamu ma fi safil awal. Kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala pada saf yang pertama. Ya? Kemudian dia tidak mendapatkan tempat, kecuali harus diundi, maka pasti mereka mengundi. Yang kedua adalah intidhar salah, menunggu salat. Orang yang menunggu salat sama dengan orang yang sedang di dalam salat. Yes. Berjam-jam dia menunggu, selama itu juga dia berada dinilai sedalam salat. Kemudian salat sunatnya, kalau dia misalkan salat sunat, dia nulis apa? Dia ngerjakan sholat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, sehingga sebagian ulama mengatakan namanya sholatul intizar, sholat menunggu imam. Baik, zikir, ya, dan yang lainnya. Wa hadza kulluhu la yahsulu bidh-dhahabi ba'da az-zawal. Ini semua tidak akan terwujud, tercapai, ya, dengan berangkat setelah zawal. Kenapa? Karena Nabi keluar setelah zawal. Sambung Nabi keluar itu menyambung dia dengan zawal. Wala fadilata liman ata ba'da zawal. Tidak ada keutamaan bagi orang yang datang setelah zawal, setelah masuk waktu. Li'anna nida'a yakunu hina idzin. Karena azan terjadi pada waktu itu. Ya. وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاءِ. Haram ya terlambat setelah azan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bayy. Ini anak-anak ustaz yang ada di pondok, baik itu SMA atau anak pondok, itu tidak ada lagi yang terlambat. Ya. Tidak ada yang terlambat. Harus sebelum, jauh sebelum azan sudah masuk semua. Kita sudah dekat. Wakhtalafa ashabuna hal ta'yinu sa'at min tulu'il fajri am min tulu'il syams. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah. Apakah menentukan waktu itu, waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dari terbitnya fajar atau dari terbitnya matahari? Wal asahu indahum, yang benar menurut mereka, min tulu'il fajr, yaitu mulai dari terbit fajar. Ya. Thumma inna man jaa fi awwal as-sa'ati min hadhihi as-sa'at wa man jaa fi akhiriha mushtarikani fi tahsil asl al-badnah wal baqara wal kabsh, walakin buddah al-awwal akmal min buddah man jaa fi akhir as-sa'ah. Kemudian orang yang datang di awal waktu, dari waktu-waktu ini. Jadi kan begini, kalau seandainya satu waktu itu dihitung dengan satu jam lebih, misalkan ada yang di awal, awal jam, ada yang tengah-tengah, ada yang di akhir, tetapi dia di level, kalau kita bawa ke level lah, level 1, level 2, level 3. Masanya ada kurang lebih 1 jam misalkan. Orang yang datang di awal waktu level dengan orang yang datang di akhir tetapi waktu level ini, maka sama-sama mendapatkan nilai kurban itu. Hanya saja perbedaannya adalah orang yang lebih di awal lebih bagus daripada yang dapat yang di akhir. Ya. Jadi mereka ya sama-sama di dalam mendapatkan aslul budnah atau asl baqara atau kabsyah, sama-sama mendapatkan nilai-nilai itu asalnya. Akan tapi budnatul awal akmal min budnati man jaa fi akhir sa'. Kurban orang yang pertama lebih sempurna daripada ya kurban yang dapatkan oleh orang yang datang di akhir dari jam pertama atau jam kedua dan seterusnya. Wa budnatul mutawassit, mutawassit, orang yang datang di waktu tengah, dia juga kurbannya di ukuran tengah-tengah. Wa kadha kama anna salat al-jama'ah tazidu ala salat al-munfarid bi 27 darajah. Sebagaimana salat berjamaah bertambah nilainya, derajatnya di atas salat sendirian 27 derajat. Wa ma'lumun anna al-jama'ah tutlaqu ala ithnaini wa ala ulufin. Maka kita mengetahui bahwasanya sholat berjamaah bisa disebut pada dua orang atau bisa juga 1000 orang. Faman shalla fi jama'atin hum 10,000 lahu 27 darajah. Man salla ma'atnaini law 27, lakin derajatul awal akmal. Siapa yang sholat berjamaah di 10.000 orang, dia ikut satu jamaah, dia mendapatkan 27 derajat. Orang yang sholat dua, berdua aja, imam satu, makmum satu, berapa derajat dia dapat? Dia dapat 27 derajat. Sama-sama dapat 27 derajat. Akan tetapi, derajat yang pertama lebih sempurna. Ya. Jadi semakin banyak jemaah, semakin sempurna nilai yang didapatkan. Begitu juga, semakin awal dia masuk, datang, lebih sempurna dapatkan nilainya. Fa asbahu hadhihi katsiran ma'rufa. Contoh-contoh atau mirip yang seperti ini banyak sekali. Ya. Baik. Qauluhu wa man ightasala yawm al-jum'ati thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah ka'annama qarraba baqarah. Ya. Qarraba maksud di sini mendekatkan, yakni mana tasaddaqa, seakan-akan dia bersedekah. Ya, bersedekah wa ammal budna fa yaqalu jumhur ahli lugha wa jama'atun min al-fuqaha yaqa'u 'ala al-wahid min ibil wal baqar wa ghanam sumiyat bidzalika li'azmi badniha. Budnah itu juga bisa disebutkan kepada satu dari unta atau sapi atau kambing, dinamakan demikian karena agungnya badan dia. Wa khassa jama'atun min al-ibil, ada sebagian ulama mengkhususkan budnah itu hanya untuk ibil, untuk unta. Sapi dan yang lainnya tidak. Wal muradu huna al-ibil bittifaq li tasri' hadits bidzalik. Maksud bunnah di sini adalah unta. Seakan-akan dia bersedekah dengan seekor unta. Wal bunnah wal baqara yaq'ani 'ala dzikri 'ala dzakar wa untha bittifaqihim. Bunnah dan baqarah bisa disebutkan untuk keduanya, yang jantan dan betina. Ya. Baik. Kemudian disebut kabshan aqran yaitu wasfu bil aqran. Ini aqran ini juga seperti qarn itu tanduk. Tapi maksud di sini adalah annahu akmala wa ahsana surah. Bahwa kambing yang sudah ada tanduknya itu lebih sempurna, lebih baik. Lianna qarnuhu yantafi' bih. Ya. Kemudian karena tanduknya bagi kambing itu bermanfaat bagi dia. Dan itu lebih sempurna gitu. Kemudian dajajah bikasradal wa fathiha, dijajah atau dajajah lughatani masyuratan. Keduanya bahasa yang bisa disebut dajajah, bisa disebut dijajah. Wa yaqu 'ala dzakar wa untha, baik jantan atau betina, itu disebutkan dajajah namanya bahasa Arabnya. Hadratul malaika wa ghairuhum yaftahu dad, yani hadara wa kasrah hadira, keduanya adalah sama-sama bisa. Wal fathu afsah wa ashhar, ini dalam sisi bahasa, ya, yakni fath hadara itu lebih sempurna atau lebih banyak daripada hadira. Taib. Dari hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama, dorongan untuk bergegas datang ke masjid hari Jumat. Dan Dan bahwasanya manusia bertingkat-tingkat di dalam keutamaan pada keutamaan ini. Di mana mereka sesuai dengan amal mereka. Jadi orang yang pertama datang lebih utama daripada orang yang belakangan. Bahwasanya kurban, ya kurban itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya bahasa Arab. Nah, kurban artinya di sini sedekah. Berkurban yaitu bersedekah. Kalau bahasa Indonesia, kurban itu adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah menyembelih, ya menyembelih waktu kurban. Yaqa'ala al-qalil wal-kathir. Maka bisa sedekah atau berkorban atau sedekah baik sedikit maupun banyak sama-sama. Baik. Kemudian ulama sepakat bahwasanya unta annal ibla afdal min al-baqar fil hadaya. Ulama sepakat bahwasanya mengatakan bahwa unta lebih afdol daripada sapi di dalam memberikan sedekah. Hadaya bisa juga hadi kurban, ya. Wakhtalafu fil udhiyah. Berbeda pendapat mereka di dalam udhiyah, yaitu kurban pada hari Id. فمذهب الشافعي وابي حنيفه وجمهور ان الابل افضل مذهب الشافعي ابو حنيفه dan mayoritas ulama mengatakan bahwa unta lebih afdal kemudian sapi kemudian kambing kama fil hadaya. Hadaya ini adalah hadiu tematu, ya. ومذهب مالك Mazhab Malik mengatakan yang lebih afdol itu berkurban hari kurban adalah dengan kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Dibalik. Mereka berpendapat bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan dua ekor kambing. Sementara hujjah al-jumhur mengatakan zahir hadis. Zahirnya hadis. Wal qiyas alal hadaya. Dan diqiyaskan kepada hadiyu. Ya. Amma tadhiyatuhu. Adapun korban ya Nabi SAW. Fala yazam minha tarjihul ghanam. Maka tidak bisa diambil di situ. Bahwa kambing lebih afdal. Liannahu mahmulun ala annahu lam yatamakkan dhalikal waqt illa minal ghanam. Maka boleh jadi bisa dipahami. Nabi pada saat itu tidak memungkinkan bagi dia kecuali adalah kambing. Aw fa'alahu li bayanil jawaz, atau beliau melakukan itu untuk menjelaskan sebagai penjelasan bolehnya untuk melakukan itu. Wa qathabata fi sahih annahu dhaha an nisa'il bibil baqar. Dan telah ada hadis yang sahih bahwasanya Nabi berkorban untuk istri-istrinya yaitu sapi. Kemudian apabila malaikat qauluhu hadratil malaikatu yastami'un qalu haula'il malaikah ghair hafadati wadhifatuhum kitabatu hadil jumah. Apabila imam datang, malaikat hadir untuk mendengar khutbah. Ulama mengatakan ini malaikat-malaikat ini bukanlah malaikat yang mencatat amalan kita kiri kanan. Hafadah. Tapi ini wazifatuhum, tugasnya malaikat ini khusus untuk menulis orang yang hadir di hari Jumat. Jadi di sini kita dapat lagi ilmu bahwa ada nama malaikat yang khusus hanya untuk mencatat orang yang hadir. Ya. Jadi dia berada absensinya di pintu. Ya, kalau seandainya imam sudah datang, sudah tutup, kemudian dia masuk ke dalam. Ya, jadi ini adalah apa namanya dorongan kepada kita untuk bergegas. Kalau seandainya awal waktu tadi terjadi perbedaan pandangan ulama tadi kita sebutkan, ada mengatakan mulai dari terbitnya fajar, ada mengatakan mulai dari terbit matahari. Jadi jam pertamanya mulai terbit matahari. Kalau kita bawa bagi lima sampai jam setengah satu, ya taruhlah setengah satu. Mulai dari setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas. Kemudian kalau riwayat An-Nasa'i setengah satu jadinya, karena An-Nasa'i mengatakan di riwayatnya ada waktu yang keenam. Maka boleh jadi satu waktu kalau dibawa kepada jam kita, ya walaupun sa'ah itu adalah zaman masa. Nah, jadi siapa yang hadir setengah tujuh dengan hadir jam tujuh atau hampir setengah delapan, apa yang dia dapatkan? Satu onta. Tapi onta yang hadir setengah tujuh dengan onta yang hadir hampir habis masa level yang pertama akan berbeda. Onta yang setengah tujuh dengan onta jam tujuh akan berbeda. Ya, sapi setengah delapan dengan sapi hampir dengan setengah sembilan, ya akan berbeda. Tapi begitu, subhanallah. Ya, waduh, apa yang saya kerjakan? Ya, kok lama wana lalu di situ, tidak zikir. Nah, ini subhanallah, memang susah, artinya berat, ya. Nah, hadiahnya kan besar juga. Ya, nilainya besar, pahalanya besar. Ya, kita dapat pahala enggak gratis, harus ya berikan pahala, apa? Usaha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ajruki biqadri masyaqqatuki." Pahalamu sesuai dengan kadar kesusahan yang didapatkan. Ya, jadi pahala sesuai dengan usaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini menunjukkan bahwa hasil sesuai dengan usaha. Kalau betul-betul kita serius dalam kita berusaha, kita akan mendapatkan juga maksimal. Begitu juga usaha kita, dan itu adalah bagian dari asbab. Ya. Anak-anak ustaz misalkan, dia menghafal Al-Quran, serius dia menghafal Al-Quran, berjibaku dia, dia akan bisa hafal cepat. Tapi ada yang main, santai, tidur, ya, sesuai dengan kadar usaha yang dia berikan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.